الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله كوم مسلمين والمسلمات وأبناء طلب رحمني ورحمكم الله Sebagai bentuk pujian hanya kita berikan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menyempurnakan ni'matnya untuk kita semua. Dan perlu kita ketahui hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya tujuan dari Allah menciptakan kita hambanya, makhluknya, yaitu tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Hal tersebut Allah sebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, yakni kita semuanya makhluk-makhluk Allah. Tidaklah Allah ciptakan illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ditafsirkan oleh para ulama liya'budun ay liwahidun, makna daripada beribadah yakni mengesakan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk diberikan berbagai bentuk ketaatan. Namun hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, tentu ibadah mengesakan Allah Jalla wa'ala tidak bisa kita realisasikan, tidak bisa kita aplikasikan, kecuali hanya dengan menuntut ilmu agama, menempuh jalan untuk memperoleh ilmu agama. Karena dengan ilmu tersebut baru bisa kita beribadah kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, hubbul ilmi wa talabuhu aslu kulli ta'atin. Mencintai ilmu, kata Ibnul Qayyim, kemudian berusaha untuk mencarinya, aslu kulli ta'atin, merupakan pokok, merupakan asal dari seluruh ketaatan. Semua ibadah yang kita lakukan asalnya adalah dari ilmu. Bagaimana mungkin seseorang bisa beribadah kepada Allah kalau dia tidak memiliki ilmu? Tentunya ini hal yang mustahil. Atau biarpun dia melakukan ibadah tersebut, maka ibadahnya penuh dengan cacat, penuh dengan ketidaksempurnaan. Cara untuk kita menyempurnakan ibadah kepada Allah hanya dengan menuntut ilmu. Bahkan saking mulianya, besar keutamaan ilmu ini. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i, beliau menyebutkan, laisa ba'da ada'il fara'id syai'un. Tidak ada, kata Imam Syafi'i, setelah menunaikan kewajiban-kewajiban, tidak ada setelah menunaikan kewajiban-kewajiban, afdal min talabil ilmi, dari menuntut ilmu. Tidak ada yang lebih afdal, yang lebih utama setelah kita menunaikan perkara-perkara wajib. Salat umpamanya, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita mengeluarkan zakat, ini perkara-perkara wajib. Dan perkara wajib lainnya, setelah kita tunaikan itu semua, tidak ada yang lebih afdal ketimbang menuntut ilmu agama. Oleh karenanya, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca biografi para ulama, maka di sana kita dapati bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, dalam berusaha untuk memperoleh ilmu. Mungkin sebagai pengingat, sebagai bentuk memunculkan gairah kita untuk menghadiri majelis ilmu, kita sebutkan sebuah kisah yang luar biasa, kisah ajibah. Seorang ulama, beliau namanya Baqi Ibnu Makhlad. Baqi Ibnu Makhlad, beliau adalah orang, atau beliau berasal dari Andalusia, Spanyol. Baqi Ibnu Makhlad, beliau hidup di masa ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mazhab yang kita kenal. Imam Ahmad bin Hanbal. Baqi, beliau tinggal di Andalusia, Spanyol. Sedangkan Imam Ahmad, beliau tinggal di Baghdad, Irak. Satunya di benua Eropa, satunya di benua Asia. Bukan hanya beda kampung, bukan beda kabupaten, kota, negara, bahkan benua pun berbeda. Baqi Ibnu Makhlad, semangat beliau dalam mencari ilmu, memperoleh ilmu agama, beliau pergi menemui Imam Ahmad. Dari Spanyol pergi ke Irak, dari Eropa menuju benua Asia, jauh sekali, beribu-ribu kilometer. Dan perlu kita ketahui dahulu, alat transportasi tidak seperti sekarang. Ada pesawat sekarang, ada mobil, ada kereta, ada sepeda motor. Dahulu tidak. Namun Baqi Ibnu Makhlad, beliau meninggalkan kampung halamannya, dari Spanyol beliau menuju ke Irak menemui Imam Ahmad. Namun ternyata setelah beliau sampai ke Baghdad, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ternyata di Baghdad ada fitnah besar. Ulama-ulama ahlu sunnah tidak diberi izin untuk mengadakan muhadharah, mengadakan pengajian, dilarang. Saat itu terjadi fitnah besar. Pemimpin saat itu, mereka meyakini bahwasannya Al-Quran adalah makhluk, sedangkan ahlu sunnah, salah satunya Imam Ahmad, berkeyakinan bahwasannya Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Laisa bimakhluqin, bukan makhluk. Para ulama ahlu sunnah ini tidak menerima keyakinan yang menyebutkan Al-Quran adalah makhluk. Akhirnya para ulama ini ditahan, tidak diberikan izin untuk menyampaikan muhadharah, dilarang. Perhatikan, Baqi ibn Makhlad dari Spanyol sampai ke Baghdad menemui Imam Ahmad, namun Imam Ahmad tidak diberi izin untuk menyampaikan ilmu. Namun Baqi ibn Makhlad adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu. Dia datang mendatangi Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad menceritakan keadaan beliau. Beliau dilarang untuk menyampaikan ilmu. Namun Baqi juga menjelaskan, ana dari jauh, ana dari Spanyol, hanya untuk memperoleh ilmu darimu. Kemudian Imam Ahmad memberi satu saran, biar jangan nampak engkau mengambil ilmu dariku, setiap hari engkau gedor pintu rumahku dengan keadaan engkau sebagai pengemis, seperti pengemis, biar tidak ketahuan. Siap, kata Baqi. Baqi ibn Makhlad, beliau datang setiap harinya dengan pakaian seperti pakaian pengemis, kemudian gedor pintu rumah Imam Ahmad, assalamualaikum. Kemudian beliau seperti pengemis meminta sedikit. Kemudian Imam Ahmad sambil memberi sesuatu untuk Baqi, beliau menyampaikan haddatsana fulan, haddatsana fulan, menyampaikan ilmu dengan keadaan seperti ini. Perhatikan hadirin, menempuh perjalanan yang sangat jauh. Setelah sampai, tidak bisa langsung menerima ilmu, harus dengan thariqah yang sangat menyulitkan, harus seperti pengemis. Beliau lakukan itu bertahun-tahun, sampai akhirnya fitnah mereda. Ulama-ulama ahlu sunnah kemudian diberikan izin kembali untuk menyampaikan muhadharah, menyampaikan ilmu. Setelah itu baru nampak siapa Baqi ibn Makhlad, bagaimana semangatnya dalam memperoleh ilmu. Sampai akhirnya Imam Ahmad sebelum memulai pengajiannya, kajiannya, beliau memanggil hadapan murid-muridnya yang banyak, Baqi, aina Baqi ibn Makhlad, ta'al, mana Baqi ibn Makhlad, kesini, maju. Ini yang mereka peroleh, semangat mereka. Jarak bukanlah halangan bagi mereka untuk memperoleh ilmu agama. Namun hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, sekarang nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita? Bahkan mungkin di rumah kita, yang satu rumah ada 5 orang, masing-masingnya memiliki kendaraan sendiri-sendiri. ataupun mungkin jarak dengan tempat pengajiannya begitu dekat, hanya melewati beberapa kampung, beberapa desa, mungkin juga kecamatan terlewati. Kita tidak melewati negara, kita tidak melewati benua. Namun kenapa seakan-akan berat langkah kaki kita untuk menuju majlis ilmu? Kenapa ini terjadi? Mana rasa syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang telah Allah berikan? Oleh karenanya, hadirinul hadirat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kisah ini menjadi penyemangat bagi kita untuk mengunjungi majlis ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu, karena dengan ilmu tersebut kita beribadah kepada Allah yang itu merupakan tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kita semua, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kita beribadah kalau kita tidak memiliki ilmu? Oleh karenanya, ringankanlah langkah kaki kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Ahabbati fillah wa abna'i talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab ataupun matan Jawami'il Akhbar, hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita telah memasuki hadis yang ke-12 dari hadis yang beliau sebutkan tentang cintanya Allah terhadap seorang mukmin yang kuat imannya. Pada pertemuan yang lalu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita telah membacakan apa yang disebutkan oleh Syekh bahwasannya perkara-perkara yang bermanfaat dibagi menjadi dua, kata Syekh secara umum. Ada perkara agama, ada juga perkara dunia. Kemudian kita juga telah lewati, Syekh mencoba untuk merinci dari dua hal umum yang beliau sebutkan. Yang pertama agama, kemudian dunia. Syekh menyebutkan yang pertama perkara yang bermanfaat dalam perkara agama. Perkara yang bermanfaat dalam agama, kata Syekh, kembali kepada dua hal, yakni ilmun nafi' wa amalun salihun. Perkara yang bermanfaat bagi agama, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, adapun yang kedua amalun salih, amal yang salih. Telah kita lewati juga, Syekh menyebutkan penjelasan tentang ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kata Syekh, adalah ilmu yang bisa menyucikan hati. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menyucikan hati. Ilmu yang bermanfaat di kehidupan dunia dan akhirat. Dan ilmu ini, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, adalah ilmu yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. kita mempelajari ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kita mempelajari hadis. Kita mempelajari tafsir. Mempelajari fiqih. Ini semua merupakan ilmu yang bermanfaat ketika kita pelajari. Dan juga termasuk ilmu yang bermanfaat, kata Syekh, وَمَا يَعِينُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ. Termasuk ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menopang, yang membantu. Membantu kita memahami apa yang Rasul sebutkan. Al-Quran, tafsir, fiqih. Kita tidak bisa langsung untuk mempelajari hadis. Tidak bisa langsung mempelajari tafsir, mempelajari fiqih. Namun ada penopangnya. Apa itu? Min ulumil arabiyah, yaitu ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa Arab. Ini penopang agar kita bisa memahami hadis, memahami Al-Quran, memahami tafsir. Ketika kita mempelajari ilmu alat, ilmu bahasa Arab, maka ini juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Kita mempelajari nahwu, mempelajari sharaf, balaghah, dan lain sebagainya. Ini merupakan penopang dan juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Dan juga kemudian Syekh beliau menyebutkan hal-hal yang bisa diperoleh oleh penuntut ilmu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada hal-hal yang diperoleh oleh penuntut ilmu untuk dia mendapati ilmu yang bermanfaat. Salah satunya kata Syekh, ay yajtahida talibul ilmi fi hifdhi mukhtasarin min mukhtasaratil fanni. Yaitu penuntut ilmu bersungguh-sungguh. Ini hal yang bisa membawa kepada ilmu yang bermanfaat. Kata Syekh, penuntut ilmu bersungguh-sungguh. Bersungguh dalam apa? Fi hifdil mukhtasarin. Untuk menghafal kitab-kitab kecil. Pelajaran-pelajaran yang kecil, pelajaran-pelajaran bagi pemula, dihafalkan. Dia belajar nahwu umpamanya, perlu dihafalkan al-jurumiyah. Dia belajar sharaf, perlu dihafalkan wazan-wazan dan lain sebagainya. Ini perlu dihafal, bukan hanya dilihat, dipelajari begitu saja kemudian lewat. Perlu dihafal. Mulai dari yang kecil-kecil. Kemudian ketika dia dalam proses menghafal tersebut, terdapat hal yang memberatkan, hal yang menyulitkan. Dan dari sini kita ketahui apa yang disebutkan oleh Syekh, bahwasannya dalam mempelajari ilmu agama tidak mudah begitu saja, seperti orang membalikkan telapak tangan atau seperti orang mengkedipkan matanya, mudah. tidak ada di sana kesulitan. Disebutkan oleh Syekh. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kesulitan tersebut datang? Sulit dalam menghafal, sulit dalam memahami. Apa yang perlu kita lakukan? Kata Syekh, maka hendaklah dia mengulangi dengan banyak. Falyukrirhu katsiran. Dia mengulangi pelajaran tersebut. Banyak-banyak mengulang. Banyak-banyak murojaah. Ini yang dilakukan. Bukan hanya sekedar lewat. Setelah taklim kita menulis catatan, kemudian berlalu begitu saja. Bahkan kita tidak tahu taklim kemarin ini di mana ana tulis. Dilewati begitu saja. Kalau ini kita lakukan, maka tidak bisa membantu diri kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ketika kita tinggalkan hal tersebut, tidak mengulangi, tidak memurojaah, ada kesulitan pasti. Namun ketika datang kesulitan tersebut, maka ulangi, murojaah. Jangan menyerah. Kemudian kata Syekh, kita tadabburi maknanya. Setelah kita ulang-ulang, kita hafal, kita pahami maknanya. Apa yang dimaksud oleh muallif di sini? Apa yang diinginkan dari kalam ini? Apa yang dimaksud? Kita pahami. Ini tariqah yang bisa mengantarkan kepada ilmu yang bermanfaat. Sampai akhirnya makna-makna ataupun apa yang diinginkan penulis tertancap kokoh di hati kita. Sampai kita pahami maksud muallif, maksud penulis ternyata ini. Kita ulang terus pelajarannya. Kita murajaah terus. Karena hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kenapa hal-hal yang kecil ini perlu dihafal, perlu dipahami? Ada ungkapan para ulama, dan ini juga disebutkan oleh Syekh, ketika kita meninggalkan hal-hal yang kecil, misalnya kita belajar nahwu matan jurumiyah, ini mudah sekali kita tinggalkan besok menghafalnya, atau kita tidak mau menghafalnya, berlalu begitu saja. Apa yang terjadi ketika kita tinggalkan, tidak mau kita hafal, tidak mau kita pahami? Kata Syekh, wa man dayya'a al-usul hurima al-usul. Barang siapa yang meninggalkan, barang siapa yang meninggalkan al-usul, usul pondasi awal dari ilmu, seperti yang kita sebutkan tadi, ingin belajar nahwu, usulnya, pondasinya harus kuat. Ini jarumiyahnya ini harus kuat. Belajar sharaf, wazannya ini harus kuat. Kalau tidak kuat, hurima al-wusul, maka kita akan diharamkan untuk memahami yang selanjutnya. Kita tidak akan paham pembahasan selanjutnya. Ketika yang usul, pondasinya, asalnya dilewati begitu saja. Sebuah rumah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau pondasinya dibangun asal-asalan, bangunan di atasnya hanya menghitung hari, akan roboh. Begitu juga ilmu, ketika pondasinya dilewati begitu saja, tidak mau dihafal, tidak mau murojaah. Maka yang di atas-atasnya, pelajaran-pelajaran selanjutnya akan diharamkan untuk dia pahami, tidak bisa dia pahami. Ini kaidahnya. Ingin belajar, pahami pondasinya, perkuat pondasinya, insya Allah yang setelahnya akan kita kuasai. Tidak mungkin sebaliknya. Pondasinya kita terlantarkan, tidak mungkin bangunannya akan kuat. Tidak mungkin. Begitu juga ilmu. Hal asalnya kita lewati begitu saja, yang seterusnya kita tidak akan paham. Kemudian kata Syekh, faman harasa ala hadza alladhi dzakarnahu, maka barang siapa yang bersemangat ala hadza, atas apa-apa yang telah disebutkan oleh Syekh, cara-cara menumpuh ilmu yang bermanfaat dengan menghafal yang mudah-mudah, ini cara thariqah. Barang siapa yang semangat dalam perkara ini, kata Syekh, wasta'inu billahi, kemudian dia memohon pertolongan kepada Allah, a'anahullahu wa baraka fi ilmihi, maka Allah akan membantunya untuk paham. Asalnya dia lewati dengan bagus, dia murojaah, maka Allah akan berikan kemudahan bagi dia. Wa baraka fi ilmihi, dan ilmunya akan berkah ketika dia menempuh apa-apa yang disebutkan oleh Syekh. Namun hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Syekh menyebutkan apa jadinya ketika kita telantarkan, apa jadinya ketika tariqah ataupun cara untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat yang disebutkan tadi tidak kita amalkan, malah kita mengambil cara yang lain. Apa yang terjadi? Syekh menjelaskan. Kata Syekh, "Wa man salaka fi talibil ilmi ghaira hadhihi at-tariqah an-nafi'ah." Maka barang siapa yang menempuh, barang siapa yang menuntut ilmu selain cara yang disebutkan oleh Syekh, fatat alaihil awqatu, maka dia hanya membuang-buang waktu, kata Syekh. Duduk, tidak mau menghafal, tidak mau murojaah, tidak mau mendengar, tidak mau memahami. Mungkin duduk di majelis hanya menyetor mukanya. Dia menumpuh cara lain yang disebutkan oleh Syekh. Maka kata Syekh, dia hanya membuang-buang waktu. Dia tidak akan mendapati kecuali gangguan. Tidak akan dia dapati. Hadirnya dia di majelis ilmu, tidak menumpuh cara-cara yang disebutkan oleh Syekh, hanya akan mengganggu dirinya. Dia tidak nyaman ketika menonton ilmu. Mungkin dia merasa, lung sabi yang kenang sendir. Tidak merasa nyaman, tidak menumpuh hal-hal yang bermanfaat. Kama huwa ma'rufun bitajribah, kata Syekh, dan ini ma'ruf, dan ini telah terjadi bitajribah, dengan kebiasaan. Orang-orang yang tidak menjalankan ataupun menempuh jalan menuntut ilmu sebagaimana yang disebutkan, dia hanya membuang-buang waktu. Dia tidak akan mendapat manfaat apapun. wal waqi'u yashhadu bihi, dan kita saksikan orang-orang tersebut, orang-orang yang tidak semangat menempuh pendidikan, menuntut ilmu, apakah kita dapati dia bisa membaca kitab umpamanya? Apakah kita dapati mereka bermanfaat ilmunya bagi dirinya? Tidak kita dapati. Dan ini terjadi, kapan terjadi? Setelah proses dia menuntut ilmu. Mungkin dahulu di pondok dia bersama-sama ada sebagian temannya yang mampu berkhutbah, mampu membaca kitab. Ada sebagian yang lain mungkin di tempat yang tidak cocok, yang dahulunya dia sibukkan dirinya untuk menuntut ilmu, tidak cocok dengan hal apa yang dia sibukkan dahulu. Apa sebabnya tidak menumpuh tariqah yang bermanfaat? Orang-orang yang malas menghafal, tidak mau murojaah, tidak akan kita dapati mereka mampu membaca apa-apa yang bermanfaat baginya. Orang yang tidak mau memurojaah, menghafal, tidak dapati, kita tidak dapati mereka bisa bermanfaat bagi manusia. Bahkan mereka menyusahkan. Dan ini terjadi, terjadi dan banyak sekali terjadi. Mungkin kalau kita tanyakan guru-guru kita, siapa teman-temannya yang dahulu belajar bersama, kemudian dalam keadaan dia tidak di atas ilmu lagi, sudah sibuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, yang jauh dari ilmu. Mereka tidak menyebutkan satu dua orang, banyak. Dan kita harapkan kita tidak termasuk di dalamnya. Maka caranya, tempuhlah cara-cara yang bermanfaat, tempuhlah tariqah-tariqah yang disebutkan oleh Syekh, yaitu dengan senantiasa memurajaah, mengulangi pelajaran. Apa yang kita tulis kita ulang-ulang, apa yang perlu dihafal kita ulang, kita hafal. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah lanjutannya akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.